Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di rekaman ke-8 ini akan dibahas mengenai cara merubah masdar muawwal menjadi masdar sharihnya. Untuk cara merubah masdar muawwal ke bentuk masdar sharih itu terbagi dua. Yang pertama, ya, apabila setelah huruf masdar adalah jumlah fi'liyah, ya, huruf masdar sudah dibahas, ya, ada 8 pada rekaman sebelumnya. Nah, apabila setelah huruf masdar adalah jumlah fi'liyah, maka langsung diberikan masdar dari fi'ilnya dan diidhofahkan kepada domir fi'il tersebut, sebagaimana contoh yang telah lampau. Semisal antazhaba atau antazhaba itu masdar muawwal antazhaba, maka masdar sorehnya tazhaba memiliki masdar soreh zahaban, ya, zahban. Maka tinggal diambil masdarnya, ya, zahabu. Ya, zahabu itu selalu diidhofahkan kepada domir fiilnya. Tadhaba domir fiilnya misalnya anta. Jadi zahabuka, ya, zahabuka atau zahabika atau zahabaka tergantung posisinya ada di mana. Jadi intinya ketika setelah huruf masdar adalah jumlah fiiliyah, maka cara membuat masdar muawalnya dari fiilnya itu diambil untuk masdarnya lalu disandarkan kepada domir dari fiil itu sendiri. Ya, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Ya, semisal sami itu menjadi sama'i gitu ya. Sama'i. Aku mendengar sama'i itu masdar dari sami'a, ya. Sama'i lalu diidhofahkan kepada domir dari sami itu yaitu ana, ya. Sama'i. Itu mas. Lalu yang jenis kedua ada apabila huruf masdarnya adalah anna, nah maka ini ada perincian khususnya anna. Contohnya yang perincian yang pertama, apabila khobar, ya, berupa jumlah fi'liyah, ya, fi'ilnya fi'il mutasarrif yaitu fi'il yang bisa ditasrif, atau isim mushtaq mutasarrif semisal isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, maka cara membuat masdar muawalnya itu kita datangkan masdar dari khobar anna, ya. Jadi kita datangkan masdar dari khobar anna kemudian diidhofahkan kepada isim annanya. Contoh sarroni annaka mujtahidun, ya, menyenangkan aku bahwasanya kamu rajin. Ya, lihat khobar annanya adalah mujtahidun. Nah, mujtahidun ini isim maf'ul. Nah, kita ambil masdarnya ijtihadun. Lalu kita sandarkan kepada isim annanya. Isim annanya yaitu ka, ya. Sarroni annaka mujtahidun menjadi masdar sorehnya sarroni ijtihaduka. Ya. Bersungguh-sungguhnya kamu itu menyenangkan aku. Itu perincian yang pertama. Yang kedua, apabila khobar annanya ini berupa isim jamid atau fi'il jamid. Ya, fi'il jamid atau isim jamid itu lawan dari isim mushtaq, ya. Yaitu isim jamid itu isim yang tidak diturunkan dari fi'il. Maka cara membentuk masdar sorehnya itu ditakwilkan dengan lafaz kaunu, ya, yang diidhofahkan kepada isim anna. Contohnya balagoni anna Zaidan akhuka, telah sampai berita kepadaku bahwa Zaid adalah saudaramu. Maka, ya, cara membuat masdarmu sorehnya itu dengan ditambah lafaz kaunu lalu diidhofahkan kepada isim anna. Isim annanya adalah Zaidan. Balagoni kaunu Zaidin akhuka. Ya, balagani fi'il maf'ul bih kaununya fa'il, ya, kaunu zaidin itu mudhof mudhof ilaih, zaidinya isim kaunu, Ya aho kanya mansub sebagai khobar kaunu, karena kana ya sama. Ya, jadi itu cara yang kedua ketika khobar annanya itu dari isim zamid, maka harus ditambah kaunu untuk mentakwil mas bentuk masdar sorehnya. Lalu model yang ketiga, apabila khobar annanya berupa jar majrur ya, atau bentuk zorof, maka ditakwil dengan lafaz istiqroru, artinya menetapi. Contohnya, balagani anna Zaidan fil masjid, ya, telah sampai berita kepadaku bahwa Zaid di masjid. Maka masdar muawalnya anna Zaidan fil masjid. Ya, karena khobar annanya itu berupa jar majrur atau zorof, maka ditakwil dengan lafaz istiqroru. Ya, maka masdar sorehnya balagani istiqroru Zaidin fil masjid. Ya, telah sampai berita kepadaku bahwa Zaid ada di masjid. Ya, ditambah lafaz istiqroru yang artinya menetapi. Jadi balagani fi'il maf'ul bih, istiqrarunya fa'il, istiqrarunya istiqraru Zaidin mudhaf mudhaf ilaih fil masjid, zorofnya zorof za makan. Lalu yang keempat, ya, apabila khobar anaknya itu dinafikan, ya. Ini tidak harus khobar anak tapi bisa yang lain, ya, huruf masdar yang lain tapi dinafikan, maka cara membentuk masdar sorehnya itu dengan mendatangkan lafaz adama yang artinya tidak ada, ya. Kemudian lafaz adama tersebut diidhofahkan kepada masdar, ya, masdar dari fiilnya. Contoh, wasaqtu, ya, aku yakin, annaka, bahwa engkau, la tuhmilu, tidak menyia-nyiakan atau tidak lalai. Wasaqtu, ya, maka takwil masdar sorehnya wasaqtu, aku yakin, ya, adama ihmalika, ya, aku yakin adama ihmalika, ya, bahwa kamu tidak lalai. Ya, maka ditambahkan adama kemudian didofahkan kepada masdar dari tuhmilu. Ya, tuhmilunya itu kan masdarnya ihmali, ihmi, ihmalun. Ya, harus jer karena dia dimudofkan terhadap adama menjadi adama ihmali. Adama ihmali ihmalika. Ya, kaknya itu domir dari fi'il tuhmilu, ya, anta. Aku yakin bahwa engkau tidak menyia-nyiakan. Ya, untuk penggunaan masdar sorah dan masdar muawal itu ya bebas, ya, ada positif ada negatifnya. Ketika kita menggunakan masdar muawal itu lebih jelas dari segi waktunya. Wasaqtu annaka la tuhmilu, ya, aku yakin bahwa engkau tidak menyia-nyiakan. Ya, tuhmilunya itu menggunakan fi'il mudhari, berarti memberikan faedah akan atau akan datang. Tapi ketika kita menggunakan masdar soreh wasaqtu adama ihmalika, ya, kita tidak tahu kapan, ya, bahwa engkau itu menyia-nyiakan waktunya, bisa lampau, ya, akan datang, atau sekarang. Jadi saat menggunakan masdar muawwal itu lebih terlihat dari segi waktu kejadiannya. Namun kerugiannya masdar muawwal itu tidak jelas dari segi i'rab. Adapun masdar soreh itu jelas i'rabnya. Seperti tadi balagani anna Zaidan fil masjid menjadi balagani istiqraru. Ya, ditakwil istiqraru Zaidin fil masjid terlihat bahwa secara i'rab jelas sebagai fa'il, ya, istiqraru, dan tanda i'rabnya terlihat, beda dengan masdar muawwal yang tidak terlihat dari segi i'rab. Adapun penggunaannya itu tergantung pada kebutuhan penulisannya agar bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sekian mengenai cara merubah masdar muawwal menjadi masdar shareh. Terdapat dua pembagian, ya. Yang tadi pertama, ketika setelah huruf masdar itu jumlah fi'liyah itu dengan cara diberi menggunakan masdar lalu diidhofahkan kepada domir dari fiilnya. Adapun apabila huruf masdarnya adalah anna, maka terdapat empat perincian tentang bagaimana cara mengubah dari masdar muawwal ke masdar shareh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.